أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah Islam ini nilainya mahal sekali, harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah kita kuatkan hati kita dengan terus menumbuhkan kesemangatan untuk belajar agama. Karena belajar agama itu tidak terbatas, bukan hanya untuk anak-anak kecil, bukan pula untuk para pemuda, tetapi orang tua sekalipun tetap mendapatkan kewajiban untuk menuntut ilmu dalam rangka menjaga hidayatul Islam, hidayah Islam. Apalagi kita tahu bahwa yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Karena itu wajib untuk kita jaga. Betapa indah kalau seandainya masjid-masjid itu senantiasa penuh dengan majelis-majelis yang seperti ini. Semua berupaya untuk menumbuhkan kesemangatan mempelajari agama dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kalau para sahabat Rasulullah SAW itu, di antara mereka ada yang menyempatkan diri untuk menghadiri majelis Nabi, padahal sudah berkeluarga. Datang kepada Nabi, 20 hari tinggal di sisi Nabi, kemudian pulang, bergantian dengan sahabat yang lainnya. Itu semua untuk menjaga hidayatul Islam. Hidayah Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya dalam setiap salat kita biasa membaca ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.